Salam-salame tak stop sik wae. Kowe kebeglutan wae kok aku dadi bingung malan ya. Wes sing ngene ngene kanca-kanca plus jaluk tulung, to kento. Ya kento Andi, Aring jaluk tulung kanca-kancamu ta. Tulung dikandani. Ya. Tulung dikandani. Mesake sik, mesake muji sing digawe ya. Wes ayo nontonin dadu ning kene kabeh wae, aja tuplek-plek ning kono. Ya. Wes, lagu ini kangen sih. Iya. Kita main Pak Derajat sampai melu ngeluh. Ya wes, kita mainkan dulu bersama Romansa. Yes. Dikasih ada lagu kangen di sesial bahasa ini sih ya. Saya Victor. Sampai It's okay. Someone. Oke, okay, Pak Zaini, tadi katanya ada mau nyanyi Pak Zaini dari Koramil. Silakan Pak Zaini.